Kita lanjutkan. Waqala rahimahullah. Kemudian berkata lagi As-Sauri rahimahullah, wa aqilla dukhul as-suqi fa innahum dhi'abun 'alaihim thiyab. Kurangilah engkau masuk pasar, karena sungguhnya kebanyakan orang di pasar adalah serigala-serigala berbaju manusia. Wa fiha maraddatu syayatin, dan di pasar juga ada syaitan-syaitan yang jahat. Minal jinnati wan nas, minal jin wal ins, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Wa idza dakhaltaha, kalau engkau terpaksa harus masuk ke pasar, maka lazimakal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, maka hendaklah engkau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wa innaka la tara fiha illa munkaran, dan engkau enggak akan lihat padanya kecuali sekian kemunkaran. Faqum ala tarfiha, maka cukup engkau berdiri di ujungnya dan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa masuk pasar. Maka siapa yang berdiri ketika masuk pasar kemudian mengucapkan kalimat ini, faqad balaghana, telah sampai kepada kami riwayat bahwa akan ditulis bagi orang yang mengucapkannya untuk setiap yang ada di pasar ajami atau fasih dengan 10 hasanat. Dan saya pernah mendengar riwayat yang dia akan mendapatkan alfu alfi hasanah. Berapa itu? 1 juta kebaikan, 1000 dikali 1000. Dan akan terhapus alfu alfi sayyi'ah, 1000 ribu, 1000-nya 1000, berarti 1 juta kejelekan akan terhapus. Wala tajlis fiha, dan jangan duduk di sana. Waqdi hajataka wa anta qa'im, tunaikan hajatmu di sana dalam keadaan engkau berdiri. Yaslam laka dinak, agar selamat agamamu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kalau duduk di sana, kira-kira apa yang diobrolkan bersama orang-orang pasar? Hah? Ayat dan hadis? Atau kitab para ulama? Atau perkembangan dakwah salafiyah? Atau fatwa masyayikh? Tidak. Yang akan dibicarakan hanya dunia dan dunia. Bahkan bisa jadi lebih jelek dari itu. Kalau dunia saja masih mubah, na'udzubillah, akan lebih jelek dari itu. Apalagi mereka, orang-orang tadi, bukan orang-orang yang ahli agama. Kalau engkau duduk bersama mereka, yang dibicarakan guyon-guyonnya, kata-katanya, sering kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat yang jelek. Sehingga beberapa guru kami ketika marah pada orang yang berkata dengan kata-kata kotor, dikatakan ucapanmu seperti orang pasar begitu. Mengapa? Ya karena begitu umumnya. Ikhwani bin a'azakumullah, beda dengan orang-orang di majelis-majelis ilmu, berbeda. Barakallahu fikum. Tentunya bukan seluruhnya, illa man rahima rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja. Kembali kepada kitab. Wa iyyaka. Ini agak berbeda. Nasihat beliau sekarang adalah pada urusanmu secara pribadinya. Iyyaka an tufariqa qaddirham fa innahu atam li'aqlik. Hendaklah engkau jangan sekali-kali terpisah dari dirham, karena itu akan menyempurnakan akalmu. Barakallahu fikum. Artinya jangan lupa, di sakumu ada uang. Dan itu kecerdasan. Barakallahu fikum. Karena ada saja. Kadang-kadang engkau membutuhkannya. Paling sedikit engkau bisa membantu orang lain ketika orang lain membutuhkan. Wala tamna'anna nafsaka minal halawah. Dan jangan halangi dirimu dari makanan yang manis-manis. Fa innahu yazidu fil hilm. Karena itu akan menambah kelembutan. Dan Rasulullah SAW yang paling disukai oleh beliau dari minuman adalah al-hulwul barid. Yang manis dan dingin. Wa 'alaika bil lahm, dan atasmu untuk makan daging. Lihat, bertentangan dengan aliran sufi yang berkata jangan makan daging, padahal enggak ada dalilnya. Ini justru makanlah daging. Wala nadama 'alaihi, enggak ada penyesalan padanya, ini pada daging tersebut. Wala tad'ahu 40 yawman fa innahu yusi'u khalquk yusi'u khuluquk. Dan jangan tinggalkan daging selama 40 hari. Jadi pas selama 40 hari harus ada yang kamu makan dari daging. Fa innahu yusi'u khuluquka, karena itu akan merusak akhlakmu. Kalau kurang makan daging, akhlaknya enggak baik, atau akhlaknya bukan akhlak, apa tingkah lakunya akan jelek. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Jangan heran, karena memang syariat agama Allah ini sangat menganjurkan makan daging. Kalau engkau punya anak laki-laki atau perempuan, disuruh apa? Aqiqah. Daging bukan? Daging. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kalau ada pernikahan, kata Nabi, aulim walau bisyah. Aulim walau bisyah. Adakanlah walimah, walaupun dengan 1 ekor kambing. Kambing lagi. Hari raya Idul Adha disunahkan untuk memotong kambing, sapi, unta, daging lagi. Dan Rasulullah SAW ketika menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, disebutkan oleh rawi dalam keadaan beliau memegang paha kambing. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka aneh aliran-aliran yang berkata tidak boleh makan daging, sayur mayur saja. Ini aneh. Ayat-ayat hadis-hadis tadi mau dikemanakan? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau ngontrol pasukannya, pasukan perangnya, apa di antara pertanyaannya? Banyak pertanyaan beliau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya kaifa lahmukum? Pertanyaannya kaifa lahmukum? Bagaimana daging kalian? Cukup? Ini komandannya, pimpinan perangnya, atau dikatakan dengan apalagi? Yang ditanya itu diantaranya bagaimana daging? Daging kalian bagaimana? Maka wajar kalau As-Sauri menyatakan jangan tinggalkan makan daging. Dan jangan sampai lebih dari 40 hari gak makan daging. Tingkah lakumu akan berubah. Akan jadi jelek tingkah lakunya. Bukan akhlak ya, tingkah laku. Wala taruddu thayyib, dan jangan menolak makanan yang baik. Fa innahu yazidu fid dimagh, karena itu akan menambah akalmu. Wa 'alaika bil 'adasi, dan hendaklah engkau memakan sayur adas. Fa innahu yufrizu ad-dumu wa yuriqu al-qulub, karena sungguhnya sayur adas akan memudahkan keluarnya air mata, ini menangis, dan melembutkan hati, menjadikan hati lembut, mudah menangis. Wa alaika bil libasil khashin, Tajid halawatal iman, hendaklah engkau memakai pakaian yang sederhana. Niscaya engkau akan merasakan manisnya iman. Wa alaika biqillatil akal. Wa alaika biqillatil akal. Hendaklah engkau sedikit makan, jangan perbanyak makan. Tamlik saharal lail. Kalau engkau sedikit makan, engkau niscaya akan mendapatkan saharal lail. Bisa bangun sepertiga malam terakhir. Kalau kekenyangan, sudah dibahas di awal tadi. Jangan penuhi perutmu. Taqjifatan. Kalau dipenuhi perutnya, engkau tidur seperti bangkai. Barakallahu fikum. Susah untuk bangun. Wa alaika bis-shaum, atasmu untuk berpuasa. Jadi barakallahu fikum, daging jangan dihindari. Tetapi kalau engkau khawatir dengan syahwatmu, puasa. Di dalam kitab Al-I'tisam, Imam Syatibi rahimahullah disebutkan athar atau riwayat seorang sahabat yang menyatakan, aku kalau makan daging antasyiru ilan nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku, pikiranku selalu ke perempuan. Maka aku enggak makan daging. Jangan. Qulil lahm wa shum. Makanlah daging dan puasalah. Jadi untuk menghindarinya bukan dengan enggak makan daging, tetapi dengan puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng syahwatnya. Kalau enggak makan daging bukan masalah yang berkurang syahwat nisanya, bukan, akan berkurang semuanya, rujulahnya, akhirnya tidak kayak laki-laki jadinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, fa innahu yasuddu anka babal fujur. Berpuasalah, karena puasa akan menutup pintu kejelekan. Fujur, pintu kejahatan, pintu kemaksiatan. Wa yaftah alaika babal ibadah, dan akan dibukakan untukmu pintu ibadah. Wa alaika biqillatil kalam yalinu qalbuk. Yang berikutnya, hendaklah engkau berbicara dengan baik dan sedikitlah, jangan banyak-banyak. Seperlunya. Wa alaika biqillatil kalam, atasmu untuk sedikit berbicara. Niscaya hatimu akan lembut. Kalau hatinya, kalau berbicaranya sedikit, hatinya lembut. Wa alaika bitulis samti tamlikul wara', dan atasmu untuk terus diam kecuali kalau ada hajat untuk berbicara. Maka kalau engkau memperbanyak diam, tamlikul wara, engkau akan memiliki sikap wara, sikap kehati-hatian, tidak mudah terjerumus dalam kesalahan. Man kathura kalamuhu kathura lagatuhu, wa man kathura lagatuhu kathura khatauhu, wa man kathura khatauhu kathura dunubuh. Ruwiya an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang banyak bicara akan banyak tergelincir. Siapa yang banyak tergelincir akan banyak salah. Siapa yang banyak salah akan banyak dosa. Siapa yang banyak dosa? Naam, mendekat pada api neraka. Sehingga jangan memperbanyak bicara. Bukan jangan bicara, jangan memperbanyak. Jangan kesir kalam. Jangan cerewet. Apa yang tidak perlu, enggak usah bicara. Barakallahu fikum. Falyaqul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Wala takunanna harisan ala dunya, diurangi lagi masalah ambisi dunia. Wala takunanna, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ambisi terhadap dunia. Wala takun hasidan takun sari'al fahm. Kalau engkau tidak menjadi orang yang hasad, engkau akan cepat faham atau engkau akan mudah memahami sesuatu. Wala takun hasidan, janganlah engkau menjadi orang yang hasad. Takun sari'al faham, niscaya engkau akan cepat paham. Tetapi kalau orang hasad, otaknya bebal, susah untuk memahami. Orang bicara kemana, dia pahamnya kemana. Mengapa? Karena dipikirnya adalah apa yang dia hasadkan. Ini orang begini. Ini susah paham. Selalu dikait-kaitkan dengan apa yang ada di hatinya dari hasad dan dengki. Tapi kalau engkau tidak hasad, engkau akan mudah memahami. Wala tunazi' ahla dunya fi dunyahum. Jangan mengganggu ahli dunia dengan dunia mereka. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan manusia akan cinta kepadamu dan akan cinta kepadamu ahlul ardi, penduduk bumi. Enggak urusan. Silahkan kamu pakai mobil apa, mau pakai rumah mewah, urusan kamu. Saya enggak urusan. Wala tunazi'. Wa kun mutawadhi'an tastakmil a'malul birr. Hendaklah engkau tawadhu', tidak sombong. Niscaya akan sempurna kebaikan-kebaikanmu. I'mal bil 'afiyah ta'tikal 'afiyah min fawqik. Hendaklah engkau beramal dengan afiah, akan turun afiah dari atasmu. Kun afuwan, jadilah engkau pemaaf. Tadhfar bihajatik, niscaya engkau akan mendapatkan hajat-hajatmu. Kalau engkau menjadi pemaaf, engkau akan mendapatkan hajat-hajatmu. Kun rahiman yatarham 'alaika kullu syai. Jadilah engkau penyayang, niscaya segala sesuatu akan menyayangimu. Bukan disebut manusia, tetapi kullu syai, yatarham 'alaika kullu syai. Akhwani fi dinillah azakumullah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Ada seorang bedu baru masuk Islam, melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Dia berkata, ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, satu pun gak ada yang pernah aku cium. Mau bagaimana lagi, kata Nabi, kalau hatimu sudah keras. Sesungguhnya Allah akan merahmati orang-orang yang memiliki rahmat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, enggak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang akan Allah sayangi, Allah rahmati hamba-hambanya yang ruhama, yang penyayang. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.